بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita bacakan hadis yang terakhir dari bab ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Rabi' Sulaiman ibn Dawud al-Ataki Abu Rabi' al-Zahrani al-Basri thiqah qala haddathani Ismail ibn Ja'far bin Abi Kathir al-Ansari Abu Ishaq al-Madani thiqatun thabtun termasuk min thiqatil ulama kama qala al-imam al-Dhahabi. Qari ahli al-Madinah qala haddathani Muhammad ibnu Abi Harmalah Muhammad ibn Abi Harmalah al-Qurashi Abu Abdullah al-Madani juga thiqah An Atha dari Atha Atha ibn Yasar al-Hilali Abu Muhammad Kila Abu Abdullah al-Banani Maula Maimunah Nasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga thiqah Atha ibn Yasar thiqah Wa Sulaiman ابن يسار سليمان ابن يسار الهلالي أبو أيوب وأبي سلمة بن عبد الرحمن من أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف Ana dari sahabi Abdurrahman ibn Auf juga thiqah Abi Salamah bin Abdurrahman masyhur dengan kunyahnya akan disebutkan oleh Imam Malik kunyah itulah menjadi namanya ismuhu kunyatuhu namanya itu adalah kunyahnya jadi namanya Abu Salamah semua thiqah perawinya ini Ana Aisyah qalat bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha qalat berkata Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti kashifan an fakhidhihi aw saqaihi Kata Aisyah radhiyallahu taala anha Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti pernah berbaring di rumahku kasifan an fakhirihi aw saqahi tersingkap pahanya atau kedua betisnya fasta'dzana Abu Bakar lalu Abu Bakar Siddiq meminta izin fa'adzina lahu kadzalik Dan Rasulullah SAW mengizinkan kepada Abu Bakar untuk masuk menemui Nabi SAW. Fatahaddatha. Lalu Abu Bakar menyampaikan keperluannya. Thumma sta'adhana Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian datang lagi Umar. Minta izin kepada Nabi SAW. Fa'adina lahu kadhalik. Lalu Rasulullah pun mengizinkan dalam keadaan kondisi seperti itu terbuka atau tersingkap paha ataukah kedua betisnya. Thumma tahaddatha. Kemudian beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyampaikan hajahnya berbicara kepada Rasulullah SAW, menyampaikan keperluannya. Thumma sta'adhana Uthman radhiyallahu ta'ala anhu fajalasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wasawwa thiyabahu. Kemudian datang Uthman ibn Affan meminta izin. Fajalasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk, tidak lagi berbaring miring. Wasawwa thiyabahu, dan merapikan pakaiannya, merapikan pakaiannya, jama'ah siyabahu, jadi tertutup paha atau kedua betisnya. Qala Muhammad, berkata Muhammad, Muhammad ibn Abi Harmalah, wala akulu fi yawmin wahid, aku tidak mengatakan di yaumin wahid, ya, pada satu hari. Aku tidak mengatakan pada satu hari. Maksudnya satu hari ketiganya masuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengatakan itu. Pada khalafat haddatha, masuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berbicara, menyampaikan keperluannya. Falamma kharaja, jadi Uthman ibn Affan masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, diizinkan oleh Nabi, kemudian tahaddats, menyampaikan keperluannya sebagaimana Abu Bakar dan Umar. Falamma kharaja, tatkala beliau Uthman ibn Affan telah keluar, qala qultu ya Rasulullah, berkata, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan ya Rasulullah, yakni Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, dakhala Abu Bakar falam tahtasha walam tubalih, thumma dakhala Umar falam tahtasha walam tubalih, ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Abu Bakar masuk, namun engkau tidak menghiraukan penampilan, walam tubali, tidak peduli. Kemudian masuk Umar, dan engkau tidak mempedulikan penampilanmu, kondisinya tersingkap. Walam tubali, dan engkau tidak peduli. Thumma dakhala Uthman, kemudian Uthman masuk. Fajalasta wasawaita thiyabak, engkau pun duduk. Wasawaita thiyabak, dan engkau merapikan pakaianmu, menutupin yang tersingkap itu. Qala, maka berkata Rasulullah SAW, ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaikah, tidakkah aku merasa malu dari seseorang laki-laki yang para malaikat merasa malu darinya. Hadis ini hadis yang sahih, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini ada kemiripan dengan hadis yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Lafadznya berbeda. Lafadznya berbeda. Kalau di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditemui, keadaan beliau itu tersingkap pahanya atau kedua betisnya, dan masuk sahabah Yang pertama Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian ketiga Utsman. Ketika Utsman masuk, beliau merubah posisinya jadi duduk dan merapikan pakaian, ya, menutupi bagian tubuhnya yang tersingkap. Dan ketika Abu Bakar masuk, falam tahtahsya. Tahtahsya itu minal hasyasha al-bashasha bimana talaqatil wajhi wa husnil liqa. Ini makna tahtasya, talaqatil wajhi, mukanya ceria, wa husnil liqa, dan bagus penampilan di dalam menemui, dalam menemui seseorang penampilannya bagus. Lam tubalih, lam taktarif bihi, walam tahtafil bidukhulihi, tidak memperdulikan, tidak menyambut, nah, dengan perhatian ketika seorang itu masuk. Jadi ada perbedaan Nabi SAW di dalam menemui dua, tiga sahabat ini, Abu Bakar dan Umar, sama penampilan beliau, berbaring miring, tersingkap kedua betisnya atau pahanya. Dan ketika Utsman masuk, beliau duduk dan merapikan pakaiannya, menutupin bagian tubuhnya yang tersingkap. Ketika ditanya kenapa beliau melakukan seperti itu, beliau mengatakan, tidak aku malu dari seorang laki-laki yang malaikat malu darinya. Di dalam hadis ini, qad ihtaj al-malikiyah wa ghairuhum bihadal hadis ala anna al-fakhidha laysat bi'auratin. Malikiyah dan selain mereka berhujjah bahwasanya paha itu bukanlah aurat, sebagaimana pernah kita sebutkan. Ada yang mengatakan bukan aurat, dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Adapun yang mengatakan paha itu adalah aurat adalah jumhur, ya, jumhur ulama mengatakan paha itu aurat. Dalilnya apa? Telah kita sebutkan beberapa hadis dari Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Jasin, Jarhad, Laslami, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang walaupun tidak terlepas masing-masing dari riwayat-riwayat ini kelemahan, namun saling menguatkan. Dari riwayat-riwayat tersebut datang dari empat sahabi. Yang sebutnya Syalbani, saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dan juga Lajnah Daimah mengatakan ini jadikan hujah. Hingga paha itu adalah aurah. Nah, dijadikan dalil ini sebagai hujah bagi orang yang berpandangan bahwasanya paha itu bukanlah aurah, di antaranya Malikiyah dan selain mereka. Walakin la hujjata lahum fihi li'annahu mashkukun fi al-makshuf. Namun ini tidak ada hujjah bagi mereka dengan hadis ini. Kenapa? Li'annahu mashkuk, karena dalam hadis ini disebutkan apa? Mashkuk, syak, keraguan. Fil maksyub, tentang yang tersingkap. Tersingkap pahanya atau kedua betisnya. Itu kan ragu, mana yang tersingkap. Nah, apakah kedua betisnya atau kedua pahanya. Ala yalzam minhu aljizmu bijawazil kasfil fakhid. Maka ini tidak melazimkan dari hadis ini tentang dibolehkannya menyingkap paha. Itu diantara alasan orang yang membantah ini, karena ini adalah hadis yang masykuk, tersingkap kedua pahanya atau kedua betisnya, sehingga tidaklah melazimkan dari hadis ini yang tersingkap tersebut, melazimkan bolehnya untuk membuka paha. Dan juga disebutkan bahwasanya fima warada ala syak la yasluh ayakun dalilan, apa-apa yang datang dalam bentuk keraguan la yasluh ayakuna dalilan, tidaklah benar dijadikan sebagai dalil. Kalau ada sesuatu dalil nas datang di dalamnya dalam bentuk ragu, begini ataukah begini, syakar rawi, perawinya ragu, maka sebutkan bahasanya seperti ini telah benar jadikan dalil. Ini diantara ya, untuk membantah orang yang berhujjah bahasanya paha itu bukan aurat. Al-muhim sudah kita sebutkan adalah khilaf dalam masalah ini para ulama, maka kita lebih berhati-hati ya, untuk menyingkap paha, ditutupin. Naam. Kemudian qala Muhammad, Muhammad ibn Abi Harmalah ar-rawi an Atha bin Yasar, Sulaiman bin Yasar wa Abi Salamah bin Abdurrahman, wa la aqulu fi yawmin wahid, aku tidak mengatakan pada satu hari, ailam yaqa' dukhul as-sahabah fi waqtin wahidin mutatabi'in, tidak kejadian masuknya sahabah tiga orang tersebut dalam satu waktu secara berturut-turut. Lu tidak makan seperti itu, tidak berturut-turut masuknya. Aku tidak mengatakan kejadiannya tiga sahabah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada satu waktu. Nah, secara mutatabi'in, turut-turut. Mungkin dulu masuk ini, terus selang lama masuk lagi satu, tidak kemudian berturut-turut. Aku tidak mengatakan seperti itu, bahwasanya berturut-turut masuknya. Kemudian ma yukhadhu min hadis, kita sebutkan faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah bayanu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabih, penjelasan tentang syafaqah, belas kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabah. Yatajalla dhalika fi hirsihi ala qada'i hajati dhawil hajat alladhina yuqaddimuna alaihi fi sya'niha. Jadi jelas nampak tentang betapa besarnya belas kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para sahabat adalah firsihi, semangatnya beliau ala qadha'i hajah, untuk menunaikan hajat orang-orang yang punya hajah. Alladzina yuqaddimuna alaihi, yang mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaannya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak. Kalau ada sahabat yang datang menemui ada keperluan, Rasulullah sallam berikan kesempatan kepadanya. Bahkan kadang beliau di rumahnya memang menunggu kedatangan sahabat yang ingin menyampaikan hajahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dalilun ala masyru'iyyati su'al anil masail al-mushkilah al-mut'alliqati bi sya'niddin kama fa'alat ummul mu'minin Aisyah. Dalam hadis ini juga ada dalil tentang masyru'iyah as-su'al, disyariatkannya bertanya, anil masail, tentang masalah-masalah yang muskilah, masalah-masalah yang muskilah, masalah yang padanya dia diketahui secara jelas masih muskilah, lamutalika bisyani din, yang berkaitan dengan urusan nadin, urusan agama ini. Maka tanya, kalau kamu tidak tahu tentang satu urusan dalam masalah din, tanya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh mukminin Aisyah dan para sahabat yang lain, bukan hanya Aisyah. Banyak dari hadis-hadis para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada satu muskilah yang mereka tidak pahami, ada masalah yang mereka tidak jelas. Tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi jelas, sehingga ini menjadi hukum nantinya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang bolehnya, maka dia berarti halal. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang tidak bolehnya, berarti dia haram. Ya, kalau kita ada muskil dalam masalah din, masalah ibadah kita, masalah muamalah, tanya. Ya, kemudian dengan hawa nafsunya dikedepankan sehingga dia menabrak larang-larang Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tahu, takut kalau itu tidak boleh, padahal itu adalah menguntungkan dia. Kadang orang begitu, tidak mau tanya kepada ahli ilmi dalam suatu urusan, khawatir kalau ditanyakan ternyata tidak boleh, wah, kita kehilangan kesempatan mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mendapatkan uang. Tidak seperti itu. Tanya, ini masalah din, masalah hukum, boleh atau tidak, halal, haram. Ya, kita harus ketahui itu. Kalau boleh kita lakukan, kalau diharamkan tinggalkan. Maka di sini ada dalil tentang masyru'iyyati bertanya tentang masalah-masalah yang muskilah yang berkaitan dengan perkara agama, urusan agama. Kalau urusan dunia tidak wajib. Dia urusan agama wajib kamu tahu. Karena berkonsekuensi hukum. Kalau misalnya tanya masalah mencangkul, bagaimana cangkul yang baik, ya? Tidak ada masyru. Urusan-urusan dunia tidak ada wajib. Kemudian berikutnya, wujubu ijabati sa'il an su'al liyakuna ala bayyinatin min amrihi fima sa'alau anhu. Wujub ijabati sa'il, wajibnya untuk menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Tentu kalau punya ilmu tentang apa yang ditanyakan tersebut, ya dijawab dengan ilmu. Liyakuna ala bayyinatin min amri, agar dia punya bayyinah, dia punya hujjah, dia punya bukti, keterangan yang jelas dari urusannya. Fima salahu, yang dia tanyakan, yang dia tanyakan kepadanya. Jangan disembunyikan ilmunya. Dia sudah tahu hukumnya pertanyaan ini, hukumnya haram, tapi dia mengatakan boleh. Atau dia diam, dia diam dari masalah tersebut, padahal dia tahu Wah, dijawab. Tak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau kita punya ilmu terhadap satu masalah, kita ditanya, kita jawab dengan ilmu yang kita ketahui. Bukan kemudian menjawab dengan akal pikiran, dengan hawa nafsu. Maka ini tidak boleh. Man su'ila ilmin fakatamah aljamallahu ta'ala yawmal qiyamah bilijamin minan nar. Kata Rasulullah SAW dan Malida bin Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa ditanya tentang satu ilmu atau man su'ila an syai'in, ditanya tentang sesuatu, fakatamah, kalau dia sembunyikan, tidak dia jawab, tidak dia sampaikan kepada orang yang bertanya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan nanti di yaumul qiyamah mengekang, mengikat dia, dipaikan tali kekang dari an-nar sebagaimana kuda ditali kekang. Demikian juga nanti orang-orang yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia sembunyikan, maka akan nanti diikat dengan tali kekang yaumul qiyamah, dengan tali kekang dari an-nar, dari api. Kemudian yang keempat, fil hadis fadilatu zahirah li Utsman ibn Affan. Dalam hadis ada fadilah, keutamaan yang zahirah, yang jelas, yang nampak, li Utsman, dari Utsman ibn Affan. Ini kebanyakan keutamaan. Di antaranya keutamaannya ini, Rasulullah SAW malu kepadanya dan para malaikat juga malu kepada Utsman bin Affan. Sampai kita sebutkan begitu tingginya rasa malu Utsman, beliau mandi itu sampai memakai baju. Dia usap badannya di balik pakaian yang dia pakai. Maka disebutkan oleh Al-Munawi di dalam Fadhlul Qadir, kana Utsman ibn Affan yastahi hatta min halailihi wa fi khulwatihi. Beliau adalah orang yang paling pemalu, Utsman ibn Affan, yastahi hatta min halailihi. Beliau itu merasa malu sampai kepada istri-istrinya sendiri, masa malu. Wabi khulwati, ketika beliau sendirian, tidak ada yang melihat, manusia yang melihat, dia merasa malu. Kalau ini sendirian dalam kamar ya, tidak pakai baju, ini biasa, tidak ada rasa malu. Tapi Utsman malu dalam seakan sendirian, bahkan di hadapan istri-istrinya. Lisiddati hayaihi kanat tastahi minhu al-malaikah. Malaikatur Rahman. Karena besarnya rasa malu beliau, kanat tastahi minhu malaikatur Rahman. Karena besarnya rasa malu, maka malaikat Rahman, malaikat Allah Subhanahu wa taala itu merasa malu darinya. Disebut dalam hadis, tastahi minhul malaika. Dan al-haya ini dua macam. Al-haya nau'an, kama qala al-Munawi atau al-Manawi, al-haya nau'an. Rasa malu itu ada dua. Dalam kitab Fadhlul Qadir ada nafsani, ada imani. Ada rasa malu al-haya nafsani, ada al-haya li-imani. Al-haya nafsani rasa malu yang memang dimiliki oleh jiwa semuanya, semua memiliki. Wal makhluk fin nufus kulliha, ciptakan bagi jiwa seluruhnya punya rasa malu. Di antara contohnya adalah al-haya min kasfil aurah, rasa malu tersingkap auratnya. Merasa malu pasti. Lihat orang atau haya atau rasa malu ketika bercampur. Kemudian di hadapan manusia itu al-haya nafsani. Memang tabiat ada rasa malu yang diberikan kepada jiwa. Kalau mau buang air kecil kan pasti nutup. Tak mau kelihatan, sembunyi-sembunyi. Ada al-haya al-imani, yaitu ayam taniya al-muslim min fil haram khawfa min Allah, rasa malu yang menghalangi seorang muslim dari melakukan perbuatan haram, khaufan min Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Utsman ini memiliki rasa malu yang tinggi. Sebagaimana juga disebutkan atau diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis ini sahihkan Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq. Umatku yang paling arham, yang paling kasih sayang kepada umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang paling sayang kepada umat, paling rahmah kepada umat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, berbicara dari wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ashadduhum fi amrillahi ta'ala Umar, dan yang paling tegas keras di dalam urusan Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab. Umar tegas terhadap kebenaran. Naam. Wa asdaquhum haya'an Utsman, dan yang paling besar rasa malunya adalah Utsman bin Affan, yang paling jujur rasa malunya di antara mereka adalah Utsman bin Affan. Dan seperti dari Rasulullah SAW, asdaquhum haya'an Utsman, asdaquhum haya'an Utsman bin Affan, yang jujur di antara mereka rasa malunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka ini fadilah zahirah li Utsman. Kemudian yang berikutnya, bayanu anna al-haya sifatun jamilatun min sifatil malaikah, min sifatil malaikah. Penjelasan bahwasanya malu itu adalah merupakan sifat yang indah, sifat yang bagus, jamilah, min sifatil malaikah, min sifatil malaikah, termasuk sifat dari malaikat. Orang yang memiliki rasa malu itu adalah memiliki sifat yang terpuji, yang bagus, yang indah. Dan ini termasuk juga sifat-sifat malaikat bahkan sifat-sifat para rasul-rasul dan para nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk dakwah. Semua mereka memiliki rasa malu yang tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana besarnya rasa malu beliau seperti telah kita sebutkan. Kemudian berikutnya fil hadis dalilun ala taukiri Utsman 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini dalilun, ada dalil ala taukiri Utsman 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa kemuliaan Utsman di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Utsman dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza la yadullu ala hatti mansibi Abi Bakar wa Umar inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidaklah menunjukkan hatti mansibi, rendahnya kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kedudukan Abu Bakar dan Umar itu lebih tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Utsman. Maka di sini pemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman ketika datang, langsung beliau mengubah posisi menjadi duduk dan merapikan pakaiannya. Nah, ini telah menunjukkan tentang rendahnya atau di bawah kedudukan dari Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, wa Umar bin Khattab di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak menunjukkan bahwasanya kedudukannya Utsman lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukannya Abu Bakar wa Umar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang melihat, oh ini kan Rasulullah SAW begitu Utsman bin Affan masuk, begitu langsung duduk menyambut, beda dengan penyambutannya di dalam menyambut Abu Bakar dan Umar. Maka ini menunjukkan Utsman memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, ini tidak menunjukkan. Nah, bahkan kedudukan Abu Bakar Siddiq lebih tinggi. Ittifaq ummat, sepakat umat ini bahasanya afdhalul ummah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling afdal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar wa Umar. Sepakat. Adapun Utsman masih khilaf dengan Ali, siapa yang lebih utama di antara keduanya. Namun jumhur dari ahli sunnah ya mengutamakan kemuliaan kedudukan Utsman di atas Ali. Wala yadullu ala qillati iltifati ilaiha ilaihima, dan tidak juga menunjukkan sedikitnya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya. Karena qaidatul mahabbah idza kamulat wastaddat irtafa'a at-takalluf. Karena sungguhnya kaidah dalam habba, dalam kecintaan, Rasulullah lebih mencintai kepada Abu Bakar wa Umar dibandingkan kepada Utsman. Qaidah mahabbah idza kamulat wastaddat wartafat takalluf, irtafat takalluf. Qaidah mahabbah, qaidah dalam kecintaan itu idza kamulat, kalau kecintaan itu sempurna, wastaddat, dan semakin besar kecintaan seseorang kepada seseorang, irtafat at-takalluf, maka terangkat at-takalluf. Takalluf itu sifat memaksa-maksa atau berbuat ya pura-pura Sebenarnya orang yang, bagaimana orang saling mencintai? Sudah enggak ada jarak di antara mereka. Akrab. Tidak ada takalluf dalam nam, bicara, berbuat. Tidak menunjukkan sifat kepura-puraan. Kama kila idha hasolatil ulfah, batalat al-kulfa. Idha hasolatil ulfah, batalat al-kulfa. Idha hasolat, jika terjadi al-ulfah, asa pertemanan, kecintaan, batalat al-kulfah, maka akan hilang. Itu sifat kepura-puraan. Sikap yang dibuat-buat. Nah, ini faedah yang ke-6. Kemudian masih beberapa faedah yang belum kita sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, faedah berikutnya dari hadis ini. Ada banyak faedah yang bisa kita ambil. Telah kita sebutkan di antaranya 6. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tawaddalu wa hifdhakumullah.